mengatakan zina tidak haram, mengatakan lesbi tidak haram, mengatakan ada nabi setelah nabi, mengatakan Quran bukan wahyu, mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, kemudian mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, mengatakan haji tidak wajib, mengatakan ini, itu adalah murtad. Dan banyak sebab-sebab kemurtadan. Imam Ibnu Hajar punya kitab namanya Qawatul Islam, tentang apa yang menjadikan orang itu keluar dari iman. Banyak di situ. Yang namanya murtad bukan sekedar orang dari Islam pindah ke Nasrani, tidak. Biarpun pakai kerudung, pakai kopiah, bisa saja dia masuk bab murtad. Karena melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari wilayah kaum muslimin tadi. Baik, ini saja insyaAllah bisa kami hadirkan dalam kesempatan ini. Akan tetapi bil barakah, berkat Ramadan, kita akan hadirkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis. Yang pertama, hadis tentang keutamaan Ramadan, kami baca Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum, semua amal anak Adam baginya, artinya semua sudah tahu tentang berapa pahalanya, bisa dikira-kira, illa shaum, kecuali puasa spesial, fa innahu li, dan shaum hanya untukku. Maknanya apa? Ibadah, maksudnya ibadah Ramadan ini ibadah yang sangat khusus, sangat khusus, dan memang semua ibadah adalah karena Allah dan untuk Allah. Tetapi kekhususan Ramadan ini, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Akan beri Allah sesuka Allah beri. Jadi kalau pahala ibadah yang lainnya ada tingkatan. Kalau ibadah ini dilipat gandakan 10 menjadi 70 menjadi 700 dan seterusnya. Tapi untuk puasa tidak. Karena di dalamnya ada sabar, di dalamnya adalah sabar dari kemaksiatan, sabar dari sesuatu yang halal, sabar enggak makan dan seterusnya. Maka ana ajzibi, aku akan membalas, aku akan memberi pahala secara khusus. Enggak pakai hitung-hitungan yang selama ini kau fahami dengan setiap kebaikan bi asyri amsalihah akan dilipat gandakan menjadi 10, tidak. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu jika benar akan menjadi benteng bagimu, menjadi tameng, junnah yang membatasimu dari keharaman, menjauhkanmu dari musibah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika salah satu dari kalian dalam keadaan puasa, wala yarfuth, jangan sampai kalian tuh ngomong yang tidak baik. Yarfuth tuh ngomong yang keji, ngomong jorok, ngomong yang tidak pantas. Termasuk kami himbau, kalau punya latah itu latah yang baiklah. Ada punya latah yang tidak baik, na'udzubillah. Khususnya anak-anak santri tidak pantas. Kalau memang ada punya latah jelek, kalau para santri langsung saja mulutnya dikasih lombok. Karena tidak pantas. Kami mendengar ada santri punya latah tidak baik. Terus apa ini? Latah itu zikir. Latahnya latah kalimat jelek. Ini jangan dianggap main-main, itu menunjukkan kebiasaannya yang jelek. Nah ini, maka falirfus, jangan sampai dalam keadaan berpuasa itu ngomong yang jelek, ngomong keji, ngomong jorok. Waliyashab, jangan berteriak-teriak yang tidak berguna. Berteriak, kalau teriaknya memberikan pertolongan pada seseorang, tolong, enggak ada masalah. Tapi enggak ada orang ramai sana ramai sini. Fainsab bahu ahadun, jika dicaci oleh seseorang, jika kamu diolok oleh seseorang, aqatalahu, ada orang memerangimu, menyakitimu, falyakul, jangan kau balas dulu, tapi sampaikan ana shaim, inni shaimun, aku puasa. Barangkali di saat tahu engkau puasa, dia akan menarik daripada kejahatannya. Di sisi lain adalah pendidikan bagimu, karena kau dalam keadaan puasa, jangan kau melakukan pekerjaan yang serupa. Karena caci maki adalah bukan layak, tidak layak bagi seorang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fammi shaimi athyabu indallahi min rihil misk, sungguh mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misk. Mulutnya seorang yang berpuasa adalah harum di hadapan Allah, harum. Kalau sudah begitu artinya sudah harum menurut Allah, ya dengan Allah, ya di surga orang ahli puasa ini. Sehingga sampai para ulama mengatakan bahwasanya karena muncul bau mulut itu biasanya adalah setelah jam 12 siang. Waktu makan siang lalu tidak diisi, kalau makan paginya kan masih tercover dengan sahurnya yang banyak tadi kan. Jadi masih lumayan. Kemudian makan siang ini di saat perut kosong, mulai sehingga waktu makan siang lalu dia tidak makan siang, sehingga keluar bau mulut. Maka dikatakan oleh para ulama fil madhab, dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, bahwasanya makruh menggunakan siwak setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Tapi menggunakan siwak pagi seperti ini masih tetap disunnahkan seperti biasa. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, maka pakai siwak itu adalah makruh. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Maka jangan siwakan setelah tergelincir matahari. Cuma di sini tidak merupakan kesepakatan. Al-Imam An-Nawawi yang beliau adalah imam besar dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, oh tidak, ikhtiarnya Imam Nawawi bahwasanya biarpun sudah tergelincir matahari, siwakan tetap disunnahkan. Sebab asal sunnahnya siwak sangat kuat. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Wa fi riwayatin inda kulli wudu'in, dalam riwayat setiap kali wudu. Adapun yang dimaksud bau mulut itu bukan bau mulutmu itu. Allah senang dengan kebersihan. Allah senang dengan kebersihan, kata Imam Nawawi. Sehingga yang dimaksud bau mulut itu adalah bau mulut yang memang tidak bisa dihilangkan, bukan karena mulutmu yang kotor itu, bukan. Akan tetapi bau mulut daripada buah puasamu, yaitu bau mulut yang datang dari perut. Perut itu kan pertama ada isinya, kemudian kosong. Kemudian dari perut kosong ini, lihat, di situ akan di saat ada gerakan kita akan antar tertekan sehingga sesaat naik ke tenggorokan kita masuk ke atas. Jadi bau mulut yang dari perut kosong yang lapar itulah yang dianggap oleh Allah lebih harum dari bau misik, bukan bau mulutmu yang kotor itu, bukan. Jadi tetap kau sunnah untuk membersihkan mulutmu dengan siwak. Ini adalah hujahnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi yang ini, sehingga biarpun ba'da zawal setelah tergelincir matahari, menurut seorang alim fadil faqih Syafi'i, Imam Nawawi termasuk, ini adalah madhab lain seperti madhab Imam Ahmad dan lainnya, bahwasanya bersiwak setelah tergelincir matahari tetap sunnah. Tapi menurut jumhur ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya pakai siwak setelah tergelincir matahari hukumnya adalah makruh. Lissa'imi farhatani, dan ketahuilah bagi seorang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kegembiraan yang sesungguhnya. Dan jujur, bukan sekedar anak kecil saja yang bergembira. Anak atau orang dewasa juga berikan. Yang pertama, idza aftara farih. Kalau mau buka senang. Kalau mau buka senang. Dan itu memang, lihat, Anda kalau menghadapi menu makanan atau hidangan di saat tidak puasa dengan saat puasa pasti beda. Kalau tidak puasa mah biasa saja. Biarpun kita lapar ya senang, senang begitu. Tapi di saat lagi puasa, makanya hati-hati ibu-ibu kalau belanja makanan jangan waktu puasa di siang hari. Semuanya enak nanti. Akhirnya dibeli semuanya. Pun demikian harus ada aturannya dalam berbuka, jangan sampai puasa kita itu hanya merubah jadwal makan. Bahkan semestinya kalau orang berpuasa itu kan pengeluarannya lebih sedikit, karena makan yang semula 3 kali menjadi 2 kali. Cuman pengakuan para bapak-bapak, ternyata pengeluaran dapurnya kalau bulan puasa semakin banyak padahal makannya 2 kali. Ini yang salah siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibunya? Tanyakan ini. Jadi ketahuilah, jadi jangan sampai kita ini masih menuruti hawa nafsu urusan makan-makan, sehingga bahannya merubah jadwal makan saja, ini bermasalah juga. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, kalau nanti bertemu dengan Allah akan bahagia gembira dengan puasanya. Rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lafadznya juga dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan dari riwayat al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala, seorang berpuasa itu yatruku ta'amahu, meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajri karnaku. Lihat, syahwatnya yang bergolak ditahan karena dia puasa karena Allah, lapar dahaga ditahan untuk tidak makan karena Allah. As-sawmu li wa an asbibi, maka aku akan memberikan pahala khusus untuk orang ini. Wal hasanatu bi asri amthaliha, tapi ingat, setiap kebaikan kan cuma 10 kali lipat, tapi untuk puasa tidak. Allah akan berikan pahala puasa sesuka Allah kasih, dan Allah angkat derajat orang berpuasa sesuka Allah angkat derajat orang yang berpuasa. Semoga Allah menggolongkan kita adalah orang-orang yang benar dalam berpuasa, sehingga kita sampai kepada hasil yang kita nanti-nanti, yaitu la'allakum tattaqun, engkau menjadi orang yang bertakwa, dekat kepada Allah, dicintai oleh Allah, diberi pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira di saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita tambah dekat dengan Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan satu jamaah dari bapak-bapak dan satu jamaah dari ibu-ibu. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi anda, bagi para pemirsa dan juga para pendengar untuk bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya. Dengan cara anda bisa kirimkan pertanyaan anda di laman Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami persilakan dulu kepada para jamaah untuk bertanya. Satu jamaah dari bapak-bapak dan satu jamaah dari ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Belakang. Baik, anda di belakang. Dipersilakan untuk berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Buya Yahya yang saya hormati. Ini saya mau tanyakan, pertanyaan ini sebenarnya sudah lama ingin saya tanyakan sejak November. Cuman kesempatan ini alhamdulillah bisa menanyakan ke Buya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau dalam penyampaian pertanyaan saya ada kurang berkenan. Begini Buya, ini kejadian di bulan November yang lalu. Ini saya kebetulan ke tempat mesnya sebuah karyawan, di situ nginap. Di situ kebetulan juga ada TV yang ada parabolanya. Di situ sebenarnya saya hanya iseng-iseng ingin nyari channel, siapa tahu Al-Bajah ada, pinginnya. Nyari, ternyata saya juga untuk nombel parabola aja juga belum begitu paham, tanya dulu dengan taman kok acaranya ternyata begitu banyak sampai ratusan. Karena ya baru paham di situ, saya suruh saya tanya kok. Kebetulan siapa tahu ada Al-Bajah di sini, sampai ratusan. Sampai bolak-balik enggak ada, tapi akhirnya nanya, nyari, kebetulan di situ ada TV pengajian. Pengajian, akhirnya ya nontonlah, karena ingin di situ sebenarnya ingin nyari TV yang ada acaranya pengajian. Simpelnya gini, Pak ya. Di situ ada TV yang lupa namanya kalau enggak salah, yang pusatnya di Surakarta. Di situ TV-nya ada pengajian. Kebetulan pas di situ ada tanya jawab, sesi tanya jawab. Yang ditanyakan itu saya sebenarnya antara hadis dan Al-Qur'an. Begitu. Sebenarnya hadis itu sudah sangat familiar saat itu, saya sangat hafal saat itu. Cuma sekarang sudah lupa hadis apa itu. Dan Al-Qur'annya juga disebutkan. Tapi menurut keyakinan saya saat itu hadis dan Al-Quran itu sesuai, sangat sesuai dan sangat benar. Nah, yang ditanyakan oleh penanya itu, penanya itu menafsiri hadis itu juga menurut saya juga kurang pas. Akhirnya menjadikan antara hadis dan Al-Quran, menurut pertanya itu hadisnya berlawanan dengan Al-Qurannya. Akhirnya ditanyakan oleh Ustadz tersebut di TV itu, kalau ternyata hadisnya enggak benar dan Al-Qur'annya yang benar, mana yang dipakai, Ustaz? Yang jadi pertanyaan saya ini justru di jawaban Ustaznya, kalau hadisnya bertentangan dengan Al-Qur'annya, ya yang dipakai Al-Qur'annya, hadisnya enggak usah dipakai. Cuma yang akhirnya yang jadi bahan pertanyaan saya sampai sekarang, menurut keyakinan saya ini Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setiap apapun ucapan dan anunatan, menurut yang saya sering pernah dengar, enggak mungkin ucapan dan langkahnya kecuali dengan wahyu. Itu yang saya yakini. Akhirnya yang jadi pertanyaan saya, apa mungkin hadis itu ada yang bertentangan gitu dengan Al-Qur'an? Itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Apa mungkin akhirnya ada, mungkin ribuan hadis, saya pun juga mungkin hanya enggak sampai puluhan hafalnya, enggak sampai 10, mungkin ribuan, tapi apa mungkin ada salah satu hadis yang sampai bertentangan dengan Al-Qur'an? Kok sampai kalau ada al-hadis dengan Al-Qur'an berarti hadisnya enggak usah dipakai, Al-Qur'annya yang dipakai. Sementara Rasulullah ucapan dan semua tiap langkah kan sampai bahkan mungkin tidur pun dikontrol oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Bu ya, menyimak tauziah tadi pagi Bu ya tentang tayamum ya. Di radio tadi pagi waktu. Kan Bu ya mengatakan bahwa pasir bukanlah debu. Benar enggak? Terus ada yang menyarankan begini Bu ya. Sebelum kita naik pesawat tuh, kita menjatuhkan sapu tangan katanya ke gundukan pasir, lalu dimasukin ke plastik. Terus di pesawat baru dibuka. Nah itu, jadi gimana debu ya? Terus yang kedua, kalau tayamum kan harus cincin dibuka. Kalau wudhu gimana? Apa itu? Kalau tayamum kan cincin harus dibuka kan sampai keringat. Terus kalau wudhu gimana? Gitu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah mungkin ada hadis Nabi bertentangan dengan Al-Quran? Memang yang jadi masalah jika ada orang baca Al-Quran hadis enggak pakai belajar ilmu usul Quran, ilmu usul hadis. Ini penyakit, makanya kami katakan. Bahkan jangan bukan sekedar hadis bertentangan dengan Al-Quran. Ketahuilah dalam bahasa ringkas, suatu ketika akan ditemukan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran. Ayo. Cuman ada pembahasan, jika ada pertentangan. Islam itu datang bukan blek begitu, tidak. Namanya tadarruj. Sehingga pertama masalah khamr tidak langsung diharamkan oleh Allah, bitadarruj. Kemudian jauhi pelan-pelan, sampai terakhir jauhilah secara spontan. Jadi ada di dalam ilmu hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, kemudian dalam ilmu usul fikih, namanya di saat ada pertentangan antara dalil dengan dalil, maka nanti ada cara untuk menyelesaikannya. Ada di dalam Islamnya nasih dan mansuh. Ada hukum yang sudah dihapus. Dihapus itu karena bertentangan. Dan memang begitu, bukan karena Allah lupa. Begitulah, mula-mula enggak apa-apa. Lihat, urusan khamr sendiri kan bukan langsung dipangkas. Jangan. Bahkan dikatakan ada manfaatnya. Ini awal Islam masuk. Kemudian setelah itu perlahan. Akhirnya sebelum tinggalkan dengan benar-benar. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran pun ada pertentangan secara lahir, tapi batinnya tidak pertentangan. Makanya nanti diusul, dibahas dalam usul fikih, bagaimana jika kita terjadi menemukan dua dalil yang bertentangan, maka nanti kita perlu yang pertama al-jam'u bainad dalilaini, menggunakan dua dalil, i'malud dalilaini, bagaimana? Bisa enggak dipadukan? Sehingga ada am sama khos, ada takhsis, ada mutlak muqayyad, ada takyid di situ. Lihat. Ini akan istilah dalam ada umum akhos, maka dipadukan menjadi ada takhsis di situ. Ini adalah pembahasan dalam usul fikih. Kemudian nanti setelah tidak bisa dipadukan semacam ini, baru nanti dilihat ada tarikhnya. Mana yang lebih dulu dari dua riwayat tersebut? Kalau diketahui mana yang dulu, mana yang belakang, maka manan sahmi ayatin. Di dalam Al-Quran disebutkan, ada nasih mansuh di dalam Al-Quran. Dan ini sepakat oleh para ulama, bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat yang dihapus hukumnya. Dan disepakati oleh para ulama, kecuali dinukil dari satu orang namanya Abu Muslim Al-Asfihani, mengatakan tidak ada nasih mansuh, dia adalah salah. Ulama mengatakan ada nasih mansuh, ada ayat yang sudah dihapus hukumnya. Dihapus hukumnya, bukan ayat tidak berguna, tidak. Begitulah Allah menurunkan hukum. Jadi tidak blek begini langsung, enggak. Bertahan, tadarruj, perlahan demi perlahan. Bahkan ada hadis dihapus oleh Al-Quran, dan Al-Quran dihapus hukumnya oleh hadis, betul disampaikan. Hadis Nabi adalah juga dari Allah, wa mayantiku anil hawa in huwa li wahyun yuha. Nabi tidak berucap kuya dengan wahyu. Jadi enggak boleh, enggak benar kalau perkataan kalau sudah Al-Quran bertentangan dengan hadis yang pakai Al-Quran. Oh, belum tentu, dilihat dulu nih. Sebab Nabi juga dijelati turun, Nabi mendapatkan wahyu hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Bahkan banyak nanti ditemukan di ini anak kaidah secara umum. Makanya begitu bahayanya orang yang belajar menjelaskan Al-Quran, punya majelis ilmu tafsir, tapi tidak punya kaidah-kaidah, tidak punya usulul tafsir, tidak punya usulul hadis, tidak punya usulul fikih, akhirnya ngaco. Ini bahaya nanti. Sehingga ada muncul orang Quraniin, orang seolah-olah dia ahli Quran. Quran dari Allah. Kalau dari hadis enggak ada orang sampai derajat itu, adalah derajat perlahan sampai orang ingkar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bawa Al-Qur'an ini siapa? Yuk. Yang bawa Al-Qur'an kan Nabi. Ini adalah orang sakit, makanya ilmu perlu. Jadi mungkin sekali hadis secara lahir bertentangan dengan Al-Qur'an. Mana yang didahulukan? Oh, belum tentu Al-Qur'an yang harus didahulukan. Tidak dong, dilihat tarikhnya. Barangkali Nabi mengatakan dihapus. Jadi ada Al-Quran dihapus oleh sunnah. Jadi ada nasih mansuh, ada sunnah, ada Al-Quran dihapus hukumnya oleh Al-Quran, ada Al-Quran dihapus hukumnya oleh sunnah, ada sunnah hukumnya dihapus oleh Al-Quran, ada sunnah dihapus hukumnya oleh sunnah. Hadis Nabi oleh hadis Nabi. Ini ada pembahasan dalam ilmu, ilmu hadis, usul hadis, tafsir, usul fikih. Kemudian di situ harus punya perangkat ilmu bahasa. Lah kalau hanya faham terjemah lalu menafsiri Al-Quran, ya bisa menjawab pertanyaan itu. Jawabannya enak benar itu. Biasanya itu sok yang jago tafsir itu biasanya itu. Enggak tahu di mana itu sok tafsir Al-Qur'an, Enggak ada ilmu untuk belajar tafsir. Jadi jawabannya tidak benar itu. Pasti tidak benar kalau mengatakan harus yahudukan Al-Qur'an. Hadis sudah dibuang. Oh tidak. Agak tapi lihat, mungkin enggak dipertemukan antara dua dalil ini. Kalau masih bisa pertemukan enggak ada yang perlu dibuang. Kalau ternyata bertentangan nanti ada bab nasih mansukh. Nasih mansukh mana yang didahulukan? Nah ini. Baik, ini adalah sekelumit tentang bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Begitulah sekarang banyak ru'asa juhal yang disabdakan Nabi, orang yang tidak punya ilmu menobatkan dirinya adalah sebagai orang yang menurutmu tidak ada belajar, sehingga fatwanya fatwa ancu, menjerumuskan umat. Dan kami himbau kalau belajar dari televisi pun harus tahu televisinya siapa dan ustadz siapa, kan itu. Ini perlu, jangan sampai main, karena televisi tidak lebih lembut daripada internet, sama-sama membahayakan jika tidak benar dalam memilihnya. Baik, terima kasih atas masukannya, sekaligus motivasi beliau mencari televisi Al-Bahjah, kok enggak ada. Didoain semoga televisi Al-Bahjah ada nanti. Dalam waktu dekat kita dalam proses, semoga segera ada televisi Al-Bahjah di para pulau parabola yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tapi ingat, kalau sudah ada televisi Al-Bahjah, yang tidak punya parabola enggak usah beli parabola. Jangan gara-gara Al-Bahjah punya TV lalu pada heboh beli televisi, nanti kacau nanti ya. Lebih baik enggak usah punya televisi deh. Yang tidak pernah kenal dunia internet enggak usah mencari TV Al-Bahjah lewat internet. Ngaji aja langsung datang ke sini langsung asli. Enggak pakai internet-internetan ya. Ya nih. Jadi kita memasuk dunia internet televisi ini adalah karena untuk mewarnai mereka. Kalau seandainya tiba-tiba Allah menjadikan teknologi itu hilang semua, lebih senang kita. Aman ini, merusaknya luar biasa. Sebab dunia setan sama dunia kebaikan selalu dunia setan satu langkah lebih maju. Dunia informasi setan lebih maju, bukan selangkah, 100 langkah, bahkan 1000 langkah. Televisi di Indonesia lihat, mana ada televisi yang semuanya ada TV-nya. Masa enggak enak, jangan ngomong televisinya setan. Ya televisi yang bukan mendidik. Ya. Dan memang dari dulu memang sudah kalah dunia kebaikan itu. Sudah dikasih tahu oleh malaikat, wala taqrabu hadhihi syajarata, jangan kau dekati pohon ini. Hei Adam, jangan kau dekat-dekat sama pohon ini. Dunia informasi ini. Diinformasikan gimana? Wala taqrabu hadhihi syajarata. Wahai Adam dan Hawa, wala taqrabu, jangan kau dekat-dekat dengan pohon itu. Sudah faham ini. Tapi iblis membisikkan, mengemas beritanya melalui televisinya. Mengemas berita, dipalsukan berita, ini buah keabadian. Kalau kau makan ini kau bakal abadi di surga. Justru kalau tidak makan kau akan keluar ke dunia. Khut minal khalidin, kau akan abadi. Makanlah, lihat. Gara-gara informasi. Sudah kiainya kencang jelaskan, gara-gara internet berubah. Dengar iblis itu ya. Ustadznya sudah kencang menjelaskan masih senang dengan dunia informasi yang jelas dari siapa? Memang dunia informasi itu kalau sudah dikemas, subhanallah, kotoran sapi dikasih gula, dikasih tepung, dikasih di open sajikan, dibeli itu sudah. Begitulah kebusukan, kalau sudah dikemas dengan kebaikan akan tampak baik, diambil oleh siapa saja. Baik, masalah tayamum yang pertama adalah pasir bukanlah debu. Jadi kalau pasir dicampur debu tidak boleh digunakan untuk tayamum, tapi pasir yang berdebu boleh. Pasir itu mungkin adalah, kita tidak tahu, ada ulama mengatakan ada pasir murni, ada pasir yang jelas tidak ada debunya, enggak boleh. Tapi kalau pasir berdebu boleh, pasir berdebu. Kalau pasir bukan debu, maka kalau pasir dicampur debu enggak boleh. Seperti debu dicampur tepung enggak bisa, tapi kalau pasir berdebu, kalau Anda ambil pasir di setiap tempat, insya Allah kalau bercampur tanah dari aslinya adalah pasir yang berdebu, enggak masalah. Ibu kesini dulu, saya yang jelaskan. Saya jelaskan, ibu cerita sendiri, nanti tidak ketemu judulnya. Baik, saya yang jelaskan nanti ya. Jadi pasir, kalau ibu ambil pasir di tempat yang di situ ada tanah, pasti pasir yang berdebu. Tapi kalau ada batu yang digiling sampai lembut, jadi pasir kan, batu yang dikecilkan. Nanti itu adalah, atau pasir-pasir, ada sebuah tempat itu pasirnya betul pasir murni. Pasir yang di laut itu hampir tidak berdebu. Pasir di laut tidak berdebu. Coba pasir laut, kenapa? Debunya sudah kena air. Jadi kalau kita ambil bersih gitu, diginikan pun dia, ya, ke tangan pun langsung enggak ada sisa, ya kan? Para ulama madhab Syafi'i itu. Jadi ulama madhab Syafi'i. Jadi cukup Anda ambil pasir yang ada di tanah itu, berarti pasir yang berdebu boleh. Kemudian cincin harus dilepas, karena apa? Waktu mau mengusap tangan, tangan itu semua harus kena usapan debu. Kalau ada cincinnya tidak bisa, karena debu tidak bisa berjalan sendiri masuk. Tapi kalau wudhu enggak usah dilepas, karena air itu pintar masuk sendiri. Sunnah saja digerakkan dalam wudhu, tapi kalau dalam tayamum wajib dibuka di saat mengusap tangan. Kalau mengusap wajah enggak, misalnya enggak usah diambil cincin. Tapi di saat tangan, nah, karena ini akan diusap, biar kena. Tapi kalau wudhu, air masuk, air pintar, sela-sela gini. Cuman tetap disunnahkan kalau kita berwudhu, menggerakkan cincin. Ini biar semakin yakin kalau air masuk ke dibalik cincin itu sendiri. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Baik, Bu. Maaf, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook. Satu aja, karena waktu harus banyak, harus istirahat. Ada sahabat Anis dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apabila seorang yang berpuasa dan menjelang maghrib naik pesawat udara dari Jakarta ke Medan, menjelang maghrib, Buya. Terus? Dari Jakarta ke Medan, di perjalanan ketika pesawat berada di atas kota Palembang, dia mendengar masyarakat Muslim di sana sudah berbuka karena sudah adzan, padahal dia di atas masih pesawat. Di atas pesawat. Melihat siapa? Sudah melihat berbuka karena sudah adzan. Masyarakat di kota Palembang sudah berbuka karena di atas melihat orang adzan. Saya pun jelasnya, baca yang jelas. Di atas melihat orang adzan. Di perjalanan ketika pesawat berada di atas kota Palembang, dia mendengar masyarakat Muslim di sana sudah berbuka karena sudah adzan. Padahal dia masih melihat matahari. Apakah dia sudah boleh berbuka? Pertanyaannya adalah kalau di pesawat, informasi mungkin bagaimana orang di atas pesawat dengar orang adzan. Jadi saya katakanlah bahwasanya yang orang itu akan berbuka sesuai dengan tempatnya. Bisa dikira-kira. Kalau kita berada di tempat yang atas, mungkin ya semakin tinggi matahari akan semakin tidak. Kalau semakin tinggi, bisa saja nanti tetap kelihatan kejar matahari itu misalnya. Jadi kita itu berbuka sesuai dengan tempat kita berada. Misalnya, yang pertama, tak pikir pertanyaannya adalah perbedaan selisih. Jadi waktu saya sampai Medan, ternyata Medan sudah berbuka. Tapi di Jakarta saya telepon 10 menit lagi. Bagaimana saya berbuka ikut orang Medan? Coba kalau di pesawat itu adalah jika tempat itu, kita ikut bumi yang diijak. Jika di bawah sana itu memang tutupnya buka, maka dia hendaknya berbuka. Jadi ya, berbuka. Jadi orang terbang ke awang-awang itu nadir. Kalau nadir enggak usah diberi hukum itu, aneh. Jadi jarang orang ini pesawat dari saat. Jadi hukum berbukanya adalah mengikuti tempat bumi. Kalau dia turun, bumi yang bakal dibijak oleh kakinya itulah tempat untuk diberi hukum. Kalau di bumi yang dibijak kakinya sudah terbenam matahari, ya maka berbukalah saat itu. Nanti pertanyaan lagi, kalau kita di bumi yang tidak pernah terbenam matahari atau di bumi yang tidak pernah terlihat matahari. Wah, ini kan ada di kutub. Maka mengikuti bumi yang terdekat yang ada mataharinya. Ada di kutub itu 6 bulan enggak ada matahari. Bagaimana puasanya? Pas Ramadan waktu kutub. Wah. Enggak puasa terus, enggak begitu. Jadi ngikut saja telepon, ada internet. Kota terdekat berapa? Oh, sekarang waktu sahur. Waktu buka begitu. Jadi tetap dia ngikuti buka kalau seandainya kapal itu turun di mana tempat itu. Seperti itu. Itu cara berbukanya. Dan sholatnya pun juga demikian. Waktu sholatnya mengikuti tempat yang dilewatinya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa Ramadan. Ayo kita bergegas untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan. Di pesantren ini banyak program, mohon disampaikan langsung ngadu. Allah sudah tahu. Tapi Allah senang kalau dengar pengaduan dari hamba-hambanya yang soleh-solehah. Mohon mengkhususkan waktu ibu, bapak, untuk berdoa di malam-malam ibu mengadu kepada Allah. Sampaikan permohonan untuk kepentingan pondok ini. Di sini banyak penuntut ilmu. Tahun ini yang daftar lebih banyak lagi. Artinya tahun ini hampir 2 kali lipat dengan santri yang ada. Bayangkan. Tempat tinggal belum. Tempat tinggal masih seperti itu. Maka mintalah kepada Allah, semoga Allah mengirim pejuang-pejuang ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini. Termasuk yang perlu kita garap secara cepat adalah membuat dak, bangunan besar ini. Sehingga untuk dak saja kurang lebihnya 500 juta. Sebab kalau tidak segera kita pasang dak itu, kusen-kusen yang dipasang itu nanti akan kena hujan dan matahari, maka akan mempercepat kerusakannya. Dan yang di bawah pun susah untuk dirapikannya. Kemudian juga kita ingin segera menggunakan lokal itu untuk para santri. Ini adalah untuk dak saja, kita tidak bicara yang lainnya satu persatu. Kemudian juga ketahuilah bahwasanya di sana dapur makan anak-anak juga belum diberesin, sudah ngedak tinggal menaikkan lagi, dan itu juga perlu dana. Anda lihat sendiri. Lalu agar doanya semakin fasih nanti di hadapan Allah. Kemudian sebelah ini kita beli tanah dan semoga Allah mengirim ahli surga. Mintalah kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga. Kami hanya minta untuk didoakan secara serius. Mintalah kepada Allah, semoga ya Allah kirimkan kepada kami ahli surga. Ahli surga, ahli surga yang bisa membantu untuk, yang kau kirim ya Allah untuk bantu membebaskan tanah sebelah ini. Tidak luas, hanya satu petak saja tapi panjang. Kurang lebih adalah nilai uang 2 miliar setengah lebih. Dan ketahuilah kalau ngadu kepada Allah, tidak usah pusing. Ya, jangan dipikir, kalau segitu. Nah, kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal Anda serius dalam memohon, maka ketahuilah. Nanti akan dikirim oleh Allah ahli surga. Dan Anda mungkin tahu dan mungkin tidak tahu. Yang jelas semoga yang dikirim oleh Allah hanya ahli surga. Dan yang ingin membantu, boleh saja membantu dengan membayar semuanya. Atau separuh, atau seperempat, atau mungkin 100 juta, atau mungkin 50 juta, atau mungkin 5 rupiah. Akan tapi ketahuilah ini Ramadan, dan ketahuilah Allah Maha tahu dengan siapapun yang akan dipilih menjadi ahli surganya. Baik, ini saja mohon didoakan secara serius pembebasan tanah sebelah ini. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian dengan Umi ada di Syiar Islam? Ramadan? Nah, ini 11 Ramadan. Sudahlah kami baca kajian muslimah bersama Umi Fairuz Kamis yang akan datang 11 Ramadan aula bawah Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kamis yang akan datang jam 9 pagi dengan Umi di Syiarul Islam. 11 Ramadan 16 Juni kepada warga Kuningan dan sekitarnya. Kemudian majelis Ramadan itu sudah biasa Sabtu Ahad biasa majelis mingguan kita. Setiap hari sepanjang bulan Ramadan ada pagi jam 5 sampai jam 6. Kemudian siang jam 10 sampai jam 11, kemudian sore jam 4 sampai jam 5. Kemudian malam kita ada pengajian fikih khusus dengan anak-anak besar itu jam 10 sampai jam 11 malam. Ini fikih tapi pengantarnya bahasa anak-anak mereka, bahasa sini dengan pengantar bahasa Arab. Bagi yang ngerti bahasa Arab dipersilahkan datang. Kemudian pendaftaran santri baru kelas tafaqquh gelombang kedua awal Ramadan sampai akhir Ramadan dibuka, segera mendaftar. Program Tahfidzul Quran Al-Bahjah, program SMPku SMP SMAku Al-Bahjah, segera daftar juga. Yang ingin berpartisipasi segera bergabung. Semoga panjang umur semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Sebelum datang ajal, ayo kita berjuang punya bekal menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Ramadan ini jadikan Ramadan kemuliaan untuk kami. Jadikan Ramadan ini Ramadan kebahagiaan untuk kami. Jadikan Ramadan ini Ramadan keindahan untuk kami. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan keberuntungan yang sesungguhnya untuk kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami dan dosa guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua. Dan ampuni anak-anak kami, para santri kami, semua yang belajar bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan.